Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku mulia dengan manhaj salaf. Sebelumnya coba antum tengok kanan dan kiri dan depan belakang, bila tidak kenal coba salaman, berkenalan, tanya namanya, tinggal di mana. Yakin kanan kirinya harus melihat. Silakan buka di halaman 303 atau 309. Ini pembahasan yang paling sensitif di Indonesia, bahwa di dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah salah satu dari jargon dakwahnya adalah mereka memerangi bid'ah. Sebuah kata yang sebagian orang kalau mendengar kata ini langsung risih, langsung berkata gak usah dibahas, nanti orang berpecah belah. Padahal kata ini yang mempopulerkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sampai istilah bid'ah ini ke telinga kita kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ketika masa hidupnya senantiasa memperingatkan agar kita menjauhinya. Memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalam Islam. Berkata penulis, yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Di antara bentuk kekuatan adalah kekuatan iman, bahkan dianggap sebagai kekuatan yang paling penting karena sebagai sebab hakiki bagi tercapainya kedudukan dan kemenangan. Syekh Dr. Shalih Fauzan Hafizahullah berkata, jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan harta dan senjata, sedang jihad melawan orang-orang munafik adalah dengan hujah dan perdebatan atau diskusi. Pengertian bid'ah. Bid'ah sama artinya dengan al-ikhtira', yaitu sesuatu yang baru yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara bahasa atau etimologi adalah hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna, atau sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kemauan nafsu dan amal perbuatan. Apabila dikatakan aku membuat bid'ah, artinya melakukan satu ucapan atau perbuatan tanpa adanya contoh sebelumnya. Asal kata bid'ah berarti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala, "Badi'us samawati wal ardh," yang artinya Allah mencipta langit dan bumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 117. Yakni bahwa Allah menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. Sedang menurut syariat, bid'ah ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau wafat tahun 790 Hijriah, yang artinya bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah ini kalau kita kaji itu bisa jadi daurah berjam-jam sebenarnya. Dan ini masalah yang sudah saya bahas dalam dua pertemuan terakhir di Masjid Istiqlal, di kajian penjelasan tiga landasan utama. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini di Istiqlal, maka jangan bosan, karena ketika ini diulang malah justru akan menguatkan pemahaman antum. Saya dahulu ketika belajar bertemu dengan momen seperti ini. Beda pengajian, tapi kok bahannya sama. Menurut saya, it's a very big moment to recall what I've understood. Paham maksudnya? Bagi saya itu adalah waktu yang paling berharga untuk bisa mereview kembali apa yang sudah saya pahami. Siapa tahu ada yang kurang. ketika dibahas lagi di tempat yang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bid'ah itu artinya membuat sesuatu yang baru dan tidak ada contoh. Kalau kita istilahkan adalah inovasi. Mobil itu termasuk inovasi, maka mobil adalah bid'ah dalam masalah dunia. Di zaman Nabi SAW, orang sholat hadir dengan semata-mata mendengarkan azan, yang azan itu diteriakkan oleh Bilal tanpa alat bantu. Di zaman sekarang muncul pengeras suara yang disebut dengan mikrofon lengkap dengan toanya. Maka ini bid'ah, mikrofon ini dan toanya termasuk bid'ah. Tapi dari sisi dunia, karena dahulu mikrofon ini diciptakan bukan hanya buat manggil orang sholat, bukan, tapi dia untuk keperluan umum. Pesawat di zaman Nabi tidak ada. Orang kalau mau haji atau umroh, maka mereka menggunakan unta sebagai kendaraannya. Jalan beberapa hari lamanya dari Mekah menuju ke Madinah. Maka pesawat itu termasuk bid'ah. Tapi coba dilihat, apakah pesawat itu dulu diciptakan hanya untuk semata-mata haji dan umroh? Jawabannya tidak. Sebatas yang saya tahu, pesawat itu dulu diciptakan adalah untuk kendaraan kepala-kepala negara. Maka ini termasuk bid'ah, tapi dari masalah dunia. Paham ya? Maka secara bahasa artinya bid'ah itu membuat sesuatu yang tidak ada contoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada yang memberikan contohnya. Tanpa maket. Allah ciptakan dan Allah sendiri yang membuat tanpa ada pemberi contohnya. Nah, di dalam masalah agama, yang orang membuatnya baru tanpa ada contoh sebelumnya, tentu yang dimaksud adalah contoh dari Nabi Muhammad. Membuat sendiri, berinovasi sendiri dalam masalah ibadah tanpa Nabi Muhammad contohkan dahulu. Bisa dipahami ini? Nah, itu yang disebut dengan bid'ah. Apa contohnya? Contohnya misalnya, apabila seseorang sholat dia mulai dengan salam, dia akhiri dengan takbir, assalamualaikum. Kemudian dia toleh ke kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanpa ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan seperti ini, sholat yang disebut dengan sholat bid'ah. Apabila ada orang melaksanakan haji, tapi hajinya bukan ke Ka'bah, yang ada di Masjidil Haram, yang berada di kota Mekah, yang sekarang terletak di negara Saudi Arabia. Misalnya dia berhaji, dibuat ke India, dibuatkan miniatur Ka'bah di sana, lalu orang berbondong-bondong berangkat ke sana untuk haji. Maka ini haji bid'ah. Karena haji yang seperti ini tidak ada contoh dari Nabi Muhammad dahulu. Apabila seseorang membayar zakat mal, misalnya karena dia adalah peternak, di zaman Nabi SAW zakat ternak dibayar dengan ternak. Kalau ada orang misalnya di zaman ini bayar zakat ternak pakai handphone, misalnya lagi ngetren handphone, anggaplah di sebuah tempat yang melulu penduduknya peternak, lalu orang bilang, saya tidak menerima zakat dengan ternak, saya terima pakai handphone, maka ini pembayaran zakat yang sifatnya bid'ah. Karena pembayaran yang di zaman Nabi SAW tidak dikenal zakat ternak kecuali dengan hewan. Nah, begitu seterusnya. Bila ada sebuah masalah agama yang Nabi SAW tidak pernah contohkan sebelumnya, lalu orang mengarangnya, maka ini disebut dengan bid'ah. Apakah bid'ah itu boleh atau tidak? Coba kita lompat dulu ke poin C, larangan berbuat bid'ah. Dari judulnya kita sudah bisa paham bahwa bid'ah itu dilarang. Tinggal nanti yang menjadi perdebatan, satu, apakah kalau seandainya seseorang berbuat bid'ah tapi niatnya baik, bisa dilarang juga? Misalnya seseorang melaksanakan sholat subuh 4 rakaat, yang di zaman Nabi SAW tidak pernah ada sholat subuh kecuali berapa rakaat? 2. Terus dia bilang, niat saya baik, saya sengaja sholat subuh saya 2 kali lipatkan untuk mencari pahala 2 kali lipat, karena saya bangun pagi dalam keadaan ternyata mata saya buka dua-duanya, tangan dan kaki saya bisa bergerak kedua pasangnya, karena saya bersyukur kepada Allah, maka saya mau sholat subuh bukan cuma 2, 4. Niatnya baik, apakah ini jadi boleh? Padahal itu tidak di zaman, tidak dilakukan di zaman Nabi, tetapi niatnya baik, ini yang jadi perdebatan. Yang kedua, apakah ada yang namanya bid'ah yang baik, yaitu bid'ah hasanah? Yang ketiga, ya, bagaimana dengan pembuatan mushaf Al-Quran yang Nabi SAW tidak contohkan, tetapi sepeninggal Nabi baru muncul mushaf Al-Quran dan kita gunakan? Ini seringkali menjadi bahan-bahan perdebatan yang kalau orang belajar dengan pemahaman yang benar, belajar dengan tidak tendensius, belajar dengan melepaskan dulu baju ormas, belajar dengan para ulama yang mengerti masalah ini seperti para ulama yang duduk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, insya Allah mereka akan paham dengan pemahaman yang benar dan akan terluruskan apa yang mereka salah pahami selama ini. Pertama, bid'ah itu dilarang. Mari kita baca mengapa bid'ah itu dilarang. Apa dalil? Karena orang beragama tidak bisa pakai perasaan, tapi harus pakai dalil. Dan tidak dikenal yang namanya dalil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Larangan berbuat bid'ah. Satu, dalil dari Al-Quran Al-Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 27 yang artinya, mereka mengadakan rohbaniyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau wafat tahun 774 Hijriah, menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala yang terbesar diberikan kepada umat ini tatkala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain selain agama Islam dan tidak pula nabi lain selain nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai penutup para nabi dan mengutusnya kepada seluruh manusia dan jin sehingga tidak ada yang halal kecuali yang beliau halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar, dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran surat Al-An'am ayat 115. Maksudnya, benar dalam kabar yang disampaikan dan adil dalam seluruh perintah dan larangan. Setelah agama disempurnakan bagi mereka, maka sempurnalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Maka ridailah Islam untuk diri kalian, karena ia merupakan agama yang dicintai dan diridhai Allah Ta'ala. Karenanya Allah mengutus Rasul yang paling utama, dan karenanya pula Allah menurunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. 2. Dalil dari As-Sunnah. Para pelaku bid'ah berhak mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda yang artinya, Madinah itu haram atau terhormat dari batas air sampai batas ini, Barang siapa mengadakan bid'ah di dalamnya atau melindungi orang yang melakukan bid'ah, maka ia mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Amalan wajib dan sunnahnya tidak akan diridhoi. Amalan bid'ahnya tersebut tertolak, tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Pelaku bid'ah diancam masuk neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ahlu bid'ah mendapatkan dosa orang yang mengikuti bid'ahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Yang ketiga, dalil-dalil dari perkataan para sahabat. Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berikanlah aku wasiat. Lalu beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah dan istiqomahlah. Ittiba'lah, yaitu ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jangan berbuat bid'ah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, engkau tidak akan pernah sesat selama engkau berpegang pada akhar, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kalian mengikuti atau ittiba, dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian telah dicukupi dengan Islam ini, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setiap bid'ah adalah sesat, meskipun manusia memandangnya baik. Yang keempat, dalil-dalil dari perkataan para ulama salaf. Masuk Ayub. Ayub Asyikh Tiani rahimahullah, beliau wafat tahun 131 Hijriah, berkata, tidaklah bertambah kesungguhan pelaku bid'ah dalam bid'ahnya, melainkan ia akan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau wafat tahun 160 Hijriah, berkata, perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan masih mungkin ia untuk bertobat dari kemaksiatannya, sedang pelaku kebid'ahan sulit untuk bertobat dari kebid'ahannya. Ada banyak dalil dari Al-Quran dan Hadis serta perkataan para sahabat dan perkataan para ulama yang menunjukkan bahwa bid'ah itu dilarang. Kita ringkaskan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agama Islam, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun sebagai ayat yang paling akhir dari wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jangan dikira surat An-Nas ayat ke-6 itulah ayat terakhir di Al-Quran dan itulah ayat yang terakhir turun. Bukan. Ayat yang terakhir turun kepada Nabi adalah yang ini, yang menunjukkan bahwa agama Islam ini sudah sempurna. Karena dia sudah sempurna, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Tidak boleh seseorang mengarang-arang dalam agama, dan tidak boleh pula apabila sudah disyariatkan lalu dia kurang-kurangi. Kata Imam Malik, sejak turunnya ayat ini, maka apa yang sudah diajarkan Nabi SAW, maka itulah yang merupakan agama. Mana yang ditinggalkan oleh Nabi dan Nabi tidak ajarkan, berarti dia bukan bagian dari agama Islam ini. Maka kita bisa contohkan, bila tadi ada yang mengatakan, saya melaksanakan, apa tadi saya contohkannya? Nah, sholat dengan terlebih dahulu salam, diakhiri dengan takbir, maka sampai akhir hayat Nabi SAW, syariat model seperti itu tidak pernah ada, berarti ini bukan bagian dari agama. Artinya siapa yang melaksanakan sholat dengan tata cara demikian, maka tidak akan diterima sholatnya. Nah, dalil dari hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang baru dalam agama kami ini, yang kami tidak pernah tuntunkan, tidak pernah kami ajarkan, maka agamanya atau ibadah yang dia kerjakan tertolak. Bagaimana itu tertolak? yang ini tidak diterima, yaitu tidak sah. Sebagaimana sebenarnya tidak perlu didefinisikan, tapi misalnya kita bandingkan, antum dulu sekolah, kemudian disuruh oleh guru mengerjakan PR, PR-nya adalah bab 2, ternyata antum bikin sendiri, ngarang di luar dari suruhan antum kerjakan bab 10, lalu antum setor, maka gurunya bilang, beda yang saya suruh, beda pula yang kau kerjakan, PR-mu ditolak. Artinya enggak dapat apa-apa meskipun semalam suntuk mengerjakannya. Artinya capek, tapi enggak dapat nilai. Rugi atau untung? Rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat akan mengembalikan pelakunya bila tidak taubat ke dalam neraka. Maka sholat yang dikerjakan tadi, sholat subuh 4 rakaat, padahal sholat subuh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat beliau hanya 2, dikerjakan 4, itu tidak mengembalikan pelakunya ke surga, malah memasukkannya ke dalam neraka, karena dia mengarang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, mengarang-arang yang disebut dengan bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu mengembalikan pelakunya bila tidak taubat ke dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithm." Barang siapa yang mencontohkan suatu kesesatan, sebagai pelengkap dari hadis yang tadi sebelumnya, setiap bid'ah itu sesat, setiap bid'ah itu sesat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, barang siapa yang mencontohkan atau mengajak orang kepada kesesatan, maka dia dapat dosa. Yang dosanya ini apabila diikuti, maka dia mendapatkan tambahan dosa yang lain senilai dari dosa yang diberikan kepada orang-orang yang ikuti dia. Bagaimana pendapat para sahabat? Sebenarnya kalau sudah ada hadis dan Al-Quran cukup, tapi kita kuatkan dengan perkataan para sahabat Nabi yang mereka satu sama lain tidak pernah bertentangan dalam masalah ini. By the way, kita dengan para sahabat pinteran siapa? Sahabat. Apa kata para sahabat? Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, yang pernah didoakan Nabi secara khusus, ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas, alaika bittaqwallah wal istiqamah ittabi' wa la tabtadi'. Bertakwalah kepada Allah dan istiqamahlah, dan cukup ittiba', jangan berbuat bid'ah. Cukup ikuti Nabi dan jangan mengada-ngada. Kata Abu Darda, lam tadilla ma akhadta bil athar. Engkau tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama engkau berpegang teguh kepada sunnah Nabi, yakni tidak mengarang sendiri, hanya mengikuti apa yang Nabi contohkan. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat senior yang termasuk ulamanya para sahabat, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian cuma mencontoh dan jangan mengada-ngada, karena sesungguhnya Islam ini sudah dicukupkan untuk kalian. Ketahuilah, setiap bid'ah itu kesesatan. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang-orang yang melakukannya menganggapnya baik. Bila sudah ada perkataan para sahabat, maka kita tidak butuh sebenarnya dengan perkataan para ulama setelahnya bila ingin dijadikan dalil. Tetapi dalam rangka memperkuat keyakinan bahwasanya bid'ah itu dilarang, maka di sini disebutkan bagaimana perkataan para ulama terdahulu. Misalnya Ayyub As-Sikhtiyani, dia mengatakan, tidaklah bertambah kesungguhan pelaku bid'ah dalam bid'ahnya, tidaklah semakin serius mengerjakan bid'ahnya, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah. Semakin dia serius dengan bid'ahnya, semakin dia jauh dari Allah. Berarti gini, coba perhatikan. Kaum muslimin itu ketika mengerjakan bid'ah itu ada dua golongan. Ada pelaksana, ada yang mengadakan, dan ada pengikut. Ada panitia dan ada undangan. Ada ustaz dan ada hadirin. Coba saya tanya, yang serius dengan bila ya, diadakan sebuah bid'ah. Anggaplah misalnya ngumpul di kuburan dan baca Yasin bareng, serta nanti mengadakan pengajian di sana dan tawassul dengan kiai yang dikubur setiap tahun satu kali. Ini bid'ah. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i bid'ah munkar. Pelakunya itu harus ditumbuk kepalanya. Yang seperti ini dilarang. Karena mengantarkan manusia kepada syirik. Karena meminta kepada yang dikubur itu syirik. Kalau meminta kepada siapa? Kepada Allah. Toh yang dikubur pun bisa jadi dia sekarang sedang disiksa. Karena tidak tahu dari kita apakah dia itu disiksa atau akan diberi nikmat. Bisa jadi malah justru disiksa. Lalu Anda minta-mintai padahal dia sendiri juga disiksa. Baik, ini termasuk bid'ah. Maka yang serius itu siapa? Ustadznya atau pendengarnya? Halo? Siapa yang lebih yang serius dalam masalah ini? Ustadznya atau pengikut? Panitia atau undangan? Ya. Di sini disebutkan oleh Ayub As-Sakhthiani, tidaklah semakin serius menaikkan semakin jauh. Sehingga para ulama kita mengatakan, coba lihat, ada dua juga. Orang yang mengerjakan bid'ah itu ada ahli, ada segera pelaku. Ada yang namanya ahli bid'ah, ada yang namanya pelaku bid'ah. Keduanya cara menyikapinya berbeda. Yang namanya ahli bid'ah berarti ini dari kalangan ustadznya, dari kalangan orang yang ngajakin umat mengerjakannya. Adapun pelaku, yaitu yang diajak orang-orang awam yang kurang-kurang dalam masalah agama, yang sholatnya kadang-kadang, yang ya agama seadanya, yang penting sholat sama puasa dah. Kalau belajar disuruh belajar sholat yang sesuai sunnah, cara menghitung zakatnya sesuai sunnah, manasiknya sesuai sunnah, mereka bilang itu urusan ustaz aja lah. Ini namanya pelaku. Pelaku sama ahli berbeda. Kata As-Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Alasannya karena maksiat masih bisa diajak taubat. Sedangkan bid'ah susah diajak taubat. Kalau antum berkata kepada pencuri, sudahlah, kak sampai kapan kamu nyuri terus? Mending kamu kerja, cari duit yang halal. Kalau diajak didakwahi demikian, bisa jadi dia mengatakan, iya sih, aku pengen juga sih. Tapi meskipun ada tadi, tapi modalnya dari mana? Tapi kerja itu kan lama untungnya. Kalau nyopet kan cepat. Sudah bu, sudah tua bu, umur 50, siapa yang mau sama ibu kayak gini duduk di jalanan tiap malam jual badan? Mungkin ibunya mengatakan, yo gimana lagi, gimana? Soalnya saya tidak bisa ngapa-ngapain kecuali ini, misalnya. Diajak taubat dia sadar, meskipun pakai kata, tapi. Tapi kalau orang melakukan bid'ah, sudah pak, sampai kapan kita baca Yasin di kuburan ini? Maka dia mengatakan, maksudmu? Tobat-tobat sudah. Ini baca Yasin bodoh. Kamu pikirnya apa katanya? Baca Yasin itu baca Quran. Baca Yasin kok dilarang? Disuruh tobat lagi. Bodoh banget kamu ini. Orang yang seperti itu ketika diajak tobat, dia bilang, saya tobat dari apa? Susah untuk diajak untuk tobat karena perasaannya dia, dia beribadah. Ya atau tidak? Dan iblis lebih suka yang demikian. Karena bagi iblis, orang seperti ini nanti dia enggak bakalan tobat, dan semakin didorong terus mengerjakannya, nanti dia akan sampai kepada syirik. Karena ketahuilah, bid'ah itu syirik itu timbul pertama kalinya karena bid'ah. Ayo, siapa yang tahu? Bid'ah apa yang menyebabkan syirik pertama kali di muka bumi? Ya. Apa? Tidak dengar lagi. Berlebihan terhadap soleh, orang soleh. Okay. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bid'ah yang pertama kali yang membuat syirik pertama kali adalah bid'ah meletakkan patung-patung di tempat ibadah dalam rangka memotivasi dalam beribadah, yang dikerjakan oleh kaumnya siapa? Nabi Nuh. Ketika wafat Wat Suwa, siapa lagi? Yaghuts, terus Ya'uq, Nasr. Gak hafal-hafal ya? Berapa kali sudah disebut? Wat Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Lima orang soleh di zaman sebelum Nabi Nuh. Ketika mereka ini wafat, kemudian iblis datang kepada kaumnya, kaum tersebut, dan mengatakan supaya kalian tetap rajin ibadah dengan sepeninggalnya orang-orang soleh ini, bikinkanlah patung-patung mereka dan letakkan di tempat-tempat ibadah, supaya kalau kalian lihat mereka, patung-patungnya ini, kalian akan termotivasi untuk ibadah. Bid'ah yang pertama kali adalah diletakkannya patung-patung sebagai motivator ibadah di dalam tempat ibadah dan menyebabkan kesyirikan yang pertama di muka bumi. Ya, karena mungkin siapa itu? Nah, apa tadi? Menyebabkan kesyirikan yang pertama di muka bumi, yaitu manakala yang tadinya patung-patung tersebut awalnya hanya motivator berubah menjadi sesembahan. Saya lengkapi dengan perkataan Imam Malik. Gak ada di sini, sayangnya. Soalnya perkataan Imam Malik ini perkataan yang sangat bagus. Kata Imam Malik, bid'ah itu sejatinya menuduh Nabi SAW pengkhianat. Bid'ah itu manakala dikerjakan, sejatinya secara implisit, secara implisit itu adalah tuduhan bahwa Nabi SAW itu pengkhianat. Nabi khianat kepada siapa? Kepada Allah. Dalam hal apa? Dikasih amanah, suruh ngajarkan umat, tapi ada yang gak diajarkannya. Yang mana yang gak diajarkannya? Yang bid'ah itu. Misalnya tadi bid'ah ngumpul-ngumpul di kuburan, baca Yasin bareng, kemudian bertawassul kepada yang dikubur. Ini bukan suka, bukan cuma sekedar level syirik, tetapi bahkan bukan cuma bid'ah, bahkan level syirik. Cari siapa? Mana bapaknya? Duduk sudah. Apa tadi? Jadi lupa. Boleh, boleh. Bila ada yang mengerjakan perbuatan ngumpul-ngumpul di kuburan, duduk-duduk di sana baca Yasin bareng dan bertawassul kepada yang dikubur, dan mereka mengatakan ini bagian dari ibadah, ini adalah agama, dapat pahala, itu sejatinya tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi berkhianat. Seolah-olah begini, Pak, kenapa Pak ngumpul-ngumpul di kuburan sini? Ngapain nih? Baca Yasin. Kenapa? Cari pahala. Loh, emangnya Nabi Muhammad dulu gak ngajarkan? Enggak. Kok bisa? Ya itu dia juga. Makanya saya bingung, kenapa Muhammad itu kok berkhianat begitu? Itu sejatinya. Saya juga pusing, kenapa Muhammad itu kok gak nyampaikan sama kita? Makanya kita tahu sini. Makanya kita kerjakan, terbongkar sudah rahasianya. Itu kan sejatinya. Makanya kami kerjakan. Oh, jadi dulu Nabi Muhammad gak ngajarkan ya? Enggak, memang itu. Kok Bapak tahu jadinya? Ya itulah, kami gali-gali sendiri, cari-cari sendiri, dapat akhirnya. Oh, berarti dalam hal ini pintaran Bapak daripada kami. Ya iya, untuk masalah ini saya lebih pintar. Ya atau tidak? Sangat logis perkataan Imam Malik ini. Kata beliau, mengerjakan bid'ah itu sama, meskipun hanya implisit, sebagai tuduhan bahwa Nabi SAW itu berkhianat, karena ada sebuah ibadah yang kita kerjakan sekarang ini yang dulu dia tidak kerjakan, makanya kita bikin. Dulu disembunyikannya, mungkin dia takut kalah saing. Nah, dari Al-Quran, Sunnah, perkataan para sahabat dan perkataan sahabat Nabi ini, perkataan para ulama tadi, ini menunjukkan bahwa bid'ah itu dilarang, bukan untuk dikerjakan. Dan manakala dia dilarang dengan dalil-dalil tadi, maka mengerjakannya bukan dapat pahala, tapi dapat apa malah? Dosa. Bukan diganjar surga, tetapi justru diganjar neraka bagi siapa yang mengerjakannya dan tidak bertaubat sebelum wafatnya. Nah, coba dicatat, tidak ada di buku ini, tapi sudah saya bahas di Istiqlal. Sesuatu itu. Oh, gini, coba perhatikan. Ada sebagian dai yang kurang pemahamannya dalam masalah apa itu bid'ah. Misalnya mereka mengatakan begini, saya paling benci itu ya, kalau ada orang bikin tabel ini, apa dia bilang? Mulut Nabi, dikerjakan Nabi? Tidak. Dikerjakan Abu Bakar? Tidak. Kerjakan Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Ini tidak. Tidak, karena semua tidak dikerjakan, maka kemudian dihukum bid'ah. Saya paling benci mulut kayak gini nih. Ya, tahu kan ya mulut. Ya. Saya paling benci nih bid'ah, karena Nabi mengerjakan? Tidak. Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Tidak semua. Jadinya bid'ah. Kalau gitu, sampean juga bid'ah mulai dari rambut sampai ujung kaki, karena sampean juga enggak ada di zaman Nabi. Makanya kalau kalau bayar zakat jangan pakai beras, karena beras enggak ada di zaman Nabi. Ini ketahuan orang yang tidak paham tentang konsep bid'ah itu sendiri. Kasihan. Karena yang namanya bid'ah itu punya kriteria. Untuk mengecap ini bid'ah atau bukan, enggak sembarangan. Pakai kaidah. Kita tidak mengatakan semua yang enggak ada di zaman Nabi adalah bid'ah. Oh, enggak begitu. Ada kaidah. Kapankah sesuatu itu merupakan bid'ah yang dilarang? Bisa ditulis. Kapankah sesuatu itu dinilai sebagai bid'ah yang terlarang? Satu, bila disandarkan sebagai bagian dari agama. Bila disandarkan sebagai bagian dari agama. Artinya jemaah, kalau seandainya itu disandarkan bukan pada masalah agama, melainkan pada masalah dunia, maka itu tidak dilarang. Coba, ini antum pilih dulu. Ini dunia atau agama? Pilih dulu ya. Pilih dulu. Mikrofon. Hah? Dunia. Handphone. Mobil. Pesawat. Maulid Nabi. Agama. Salat. Baca Quran. Antum pilih dulu. Yang kita permasalahkan atau yang dilarang oleh dalam agama ini adalah yang hanya masalah agama. Maka jangan compare ini dengan yang dunia. Sehingga ketika seseorang mengatakan bid'ah, membaca Yasin di kuburan bareng-bareng dan minta-minta dengan yang dikubur, jangan kemudian dibantah dengan mengatakan kamu juga kalau pergi umrah atau naik haji, naik pesawat. Tunggu dulu, kami berbicara masalah agama, Anda bicara masalah apa? Pesawat, pesawat masalah apa? Dunia. Maka jangan membantah ini dan ini, karena tidak selevel, tidak sebanding. Perbandingannya tidak apple to apple. Tahu dari mana ini cuma masalah dunia? Dalam masalah umrah, bisa jadi dia mengatakan begini. Lah, kamu kan pergi haji dan umrah, apa bukan masalah agama? Kita katakan, loh, Anda lagi mempermasalahkan haji umrohnya atau mempermasalahkan pesawatnya? Gitu enggak? Ya, kita berpikir pakai akal yang cerdas. Ya. Tunggu dulu, Pak. Bapak membantah saya ketika saya mengatakan tidak boleh melakukan acara baca Yasin bareng di kuburan dan minta-minta di kuburan. Terus Bapak balas kepada saya, kenapa kalau saya pergi umrah atau haji pakai pesawat? Tunggu dulu, saya bicara masalah agama, Anda bicara masalah apa? Dia bilang agama. Loh, Bapak ini bicara masalah agama apa dunia? Agama. Yang mananya? Haji, umrah, pakai pesawat. Yang mana yang Anda permasalahkan? Dia bilang pesawatnya. Loh, pesawat itu masalah dunia apa masalah agama? Kalau dia bilang masalah pesawatnya, kita bilang pesawat itu dunia, Om. Dulu pesawat itu dibuat untuk kepala negara biar betul-betul punya wibawa, saling mengunjungi, bekerja sama, pakai pesawat. Kalau pakai kuda, enggak lucu, bosku. Ada pakai pesawat, biar keren, biar punya wibawa, kepala negara sebegitu. Anda bicara apa nih? Ya sudah, haji umrohnya. Oh, diralat nih. Bukan masalah pesawatnya. Bukan. Masalah haji umrohnya? Iya. Enggak ada masalah, bosku. Yang kita permasalahkan adalah yang tadi yang bicarakan masalah pesawatnya. Kalau umroh hajinya enggak ada masalah. Cuman masalah kendaraan enggak ada masalah. Mau pesawat, kamu kuda, kamu unta kah? Tergantung di daerah mana dan bisanya pakai apa. Coba saya tanya bosku. Bosku terus ya. Kebiasaan jadinya. Coba saya tanya. Ya. Atau sampai tanya dah sama saya. Pernahkah saya ini kalau pergi haji atau umroh saya bilang begini. Siapa yang pakai Garuda pahalanya 10 kali lipat daripada pakai unta. Siapa yang menggunakan pesawat maka dia lebih berpahala ketimbang menggunakan mobil. Tidak pernah ada keyakinan demikian oleh siapapun. Sehingga ketika tidak ada permasalahan mau pakai kendaraan manapun, hitungan pahalanya bukan soal kendaraannya. Ini menunjukkan bahwa haji umrohnya tidak mengapa. Soal kendaraan itu hanya sekedar masalah transportasi biasa, pendukung saja. Paham ya? Kalau sini sudah paham, berarti Anda jangan bantah saya dengan masalah pesawat. Ayo, coba cari yang lain bantahan. Ya kamu kalau ceramah pakai mic, sama juga. Mikrofon ini agama kah? Atau dunia? Saya bilang dunia. Kenapa? Karena saya tidak pernah punya keyakinan siapa yang berceramah dengan menggunakan mikrofon, maka dia lebih afdol ceramahnya daripada yang tidak pakai mikrofon. Tidak ada masalah soal alat bantunya. Permasalahannya adalah yang penting dia berceramah, isinya benar. Tunggu dulu, belum selesai. Itu azan ya? Azan kita. Azan dulu, nanti saya berikan setelah azan. Kriteria yang kedua, kalau tadi adalah bila berbicaranya masalah agama, bila disandarkan sebagai agama, kalau masalah dunia nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang bilang bilang bid'ah, kamu pakai handphone bid'ah? Ya pak, bid'ah itu dunia pak. Kamu bid'ah, bid'ah, semua bid'ah. Kamu tuh pakai mobil, motor kemana-mana. Yo, motor mobil itu masalah dunia. Yang dilarang dalam agama kita ini adalah bid'ah dalam masalah agama. Dan masalah dunia ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Nabi bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau untuk urusan agama, kalian lebih paham. Nabi menyatakan, apa? Oh, iya. Maaf. Kalau untuk urusan agama, kalau untuk urusan dunia, maka kalian lebih paham. Ini kata Nabi SAW. Maka untuk urusan dunia diserahkan kepada kita. Berinovasi, memodifikasi, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah inovasi ibadah, inovasi agama, atau memodifikasi agama, itu yang dilarang. Kriteria yang kedua adalah bid'ah, ibadah tersebut, perbuatan tersebut tidak dilakukan Nabi, padahal Nabi mampu melakukannya jika mau. Nabi mampu melakukannya jika mau. Tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya. Dan motivasi untuk mengerjakannya juga mungkin ada di zaman Nabi. Dan motivasi mengerjakannya juga ada di zaman Nabi. Juga mungkin ada di zaman Nabi. Baru bisa dikatakan bid'ah manakala dia agama. Yang kedua, manakala perbuatan tersebut tidak dikerjakan Nabi, padahal Nabi mampu melakukannya bila mau. Tidak ada penghalangnya jika Nabi mau mengerjakannya. Dan motivasi untuk mengerjakannya pun mungkin ada di zaman Nabi. Contoh perbuatan yang tidak dikerjakan Nabi. Contoh perbuatan yang tidak dikerjakan Nabi adalah puasa Taswa. Puasa tanggal berapa? 9 Muharram. Tidak ada di zaman Nabi. Baik. Apakah perbuatan bid'ah puasa Taswa? Jawabannya, lihat kriterianya. Nabi tidak mengerjakannya. Oh iya, betul. Nabi tidak mengerjakan puasa Taswa. Padahal Nabi mampu melakukannya jika mau. Iya, betul. Dan tidak ada penghalangnya. Oh salah. Nabi tidak mengerjakannya karena terhalang. Terhalang apa? Oleh ajal. Karena Nabi keburu wafat sebelum mengerjakannya. Karena Nabi mengatakan tahun depan kami akan mengerjakannya. Ternyata Nabi tidak sampai umurnya sampai tahun depan. Beliau wafat di tanggal 12 Rabiul Awal. Di tahun yang sama. Kurang lebih berarti 2 bulan setelah mengucapkannya. Mengucapkannya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Contoh yang Nabi tidak mengerjakannya adalah haji dan umrah menggunakan pesawat. Nabi tidak mengerjakannya. Baik, apakah Nabi mampu jika Nabi mau melakukannya? Jawabannya tidak mampu. Kenapa Nabi tidak mampu? Nabi SAW itu buta huruf. Bila huruf saja buta, apalagi buta, apalagi angka. Dan untuk menghitung membuat yang namanya pesawat itu membutuhkan kemampuan angka dan huruf. Itu dulu masalahnya. Nabi SAW itu buta huruf dan otomatis buta angka, tidak bisa membaca sehingga tidak punya kemampuan untuk beribadah dengan model seperti kita. Tahu dari mana Nabi buta huruf? Ketika disuruh baca oleh Jibril, Iqra, apa katanya? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan perlu diketahui Nabi SAW memang sengaja oleh Allah diciptakan tidak bisa baca, dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari fitnah-fitnah orang yang mengatakan itu cuma tulisannya Muhammad. Kalau ada yang mengatakan kepada kita Al-Quran itu bukan wahyu tapi itu tulisannya Muhammad, maka kita jawab Muhammad itu buta huruf. Bagaimana dia menulis? Contoh yang Nabi SAW tidak kerjakan adalah merutinkan setiap malam sholat tarawih di masjid. Nabi SAW tidak kerjakan. Apakah Nabi SAW kalau mau mampu? Iya, kalau mau mampu, tidak ada masalah, karena Nabi rumahnya di sebelah masjid. Apakah ada penghalangnya? Ada. Apa penghalangnya? Kekhawatiran Nabi. Takutnya kalau Nabi mengerjakannya setiap malam, beliau takut Allah akan mengubah hukumnya, menurunkan wahyu baru yang mengubah hukum tarawih dari sunnah menjadi wajib. Dan Nabi khawatir bila Nabi terus bolak-balik tiap malam ke masjid, Nabi khawatir nanti akan sampai kepada umatnya bahwa tarawih itu di masjid tiap malam wajib. Dan kalau sudah jadi wajib, pasti akan memberatkan. Berarti sholat malam tiap malam, sholat tarawih tiap malam di bulan Ramadan di masjid itu bukan bid'ah, karena tidak lolos kriteria yang nomor dua. Contoh yang tidak dikerjakan Nabi adalah azan untuk memanggil orang menuju sholat id. Nabi tidak kerjakan? Iya, Nabi tidak kerjakan. Apakah agama? Iya, agama. Apakah Nabi kalau mau mampu? Mampu. Bahkan Nabi punya tukang azan, gampang. Tinggal suruh Bilal, Bilal bisa azan. Mau kalau mau mampu. Ada penghalang? Enggak ada penghalang. Ya. Tidak ada penghalang sama sekali. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mungkin kalau Nabi mau motivasi yang sama terjadi di zaman Nabi? Karena azan itu tugasnya ada, itu adalah fungsinya untuk memanggil orang salat. Jawabannya motivasi yang sama ada di zaman Nabi. Karena terpenuhi kriteria nomor 2, berarti azan di lapangan ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha dalam rangka memanggil orang, ini adalah azan bid'ah. Paham? Sehingga dari sini kesimpulan terakhir, bila ada yang mengatakan, terutama kepada saya, karena saya mengajarkan masalah ini dalam bab ini di masjid ini misalnya, karena saya dai-nya yang mengatakan bid'ah itu dilarang, saya ringkas ya, maaf, bid'ah itu mengada-ngada, ngarang sendiri, tidak dicontohkan sebelumnya oleh Nabi, kemudian bid'ah itu dilarang berdasarkan Al-Quran, sunnah, perkataan para sahabat, penjelasan para ulama, bid'ah itu sejatinya adalah tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwa beliau telah berkhianat, maka bid'ah itu dilarang. Tapi bid'ah yang mana yang dilarang? Jawabannya ada dua kriteria. Pertama, yang dalam agama. Kalau bid'ah itu dalam masalah dunia, silakan, tidak dilarang. Yang kedua, baru bisa dikatakan bid'ah yang terlarang apabila perbuatan tersebut yang dilakukan orang-orang adalah perbuatan yang di zaman Nabi, Nabi tidak kerjakan. Padahal Nabi mau, kalau Nabi mau, maka Nabi mampu mengerjakannya. Tidak ada sama sekali penghalangnya. Dan motivasi untuk mengerjakannya sebagaimana yang diyakini oleh para pelakunya di zaman ini, motivasi yang sama mungkin ada di zaman Nabi. Itulah yang disebut dengan bid'ah yang terlarang. Sehingga kalau ada yang mengatakan kepada saya, Anda sedikit-sedikit bid'ah, apa-apa dibid'ahkan, maka jawabannya, Pak, Anda keliru. Tidak, semua bid'ah kami larang. Hanya bid'ah yang sesuai dua kriteria tadi. Maka jangan pukul rata, tidak semua kita bid'ah, karena ada banyak hal yang tidak dikerjakan Nabi yang kami tidak menilainya bid'ah. Tetapi tidak boleh pula, tidak pula semua hal jadi boleh semua, padahal sebagiannya justru merupakan kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tambahkan kebetulan di sini ditanyakan di kertas. Termasuk bid'ah di zaman ini adalah ruqyah masal. Di zaman Nabi SAW sangat mudah kalau Nabi mengerjakannya. Nabi kurang apa lagi? Wahyu turun kepada beliau, beliau bacakannya kepada umat. Kalau Nabi mau, bisa dikerjakan. Tidak ada penghalang apabila mau. Motivasi yang dikerjakan oleh orang-orang di zaman sekarang yaitu mengerjakan ruqyah masal untuk mengusir jin-jin dari umat. Maka kalau mau Nabi kerjakan, dulu pun bisa. Motivasi yang sama ada. Tetapi tidak dikerjakan Nabi SAW. Maka ruqyah masal mengadakan, mengundang ustaz, mengundang kaum muslimin, terus diruqyah bareng-bareng, baca bareng-bareng, kemudian nanti ada kesurupan, kesurupan, kesurupan, padahal tadinya orang datang sehat-sehat aslinya, ya tidak, pulang-pulang malah jadi sakit. Maka ketahuilah, ini perbuatan yang juga termasuk bid'ah, yang kadang-kadang menyesatkan umat. Bolehkah bila kita diminta, bolehkah kita minta diruqyah? Jawabannya sekedar boleh, tetapi yang afdal bukan diruqyah, tetapi antum meruqyah diri sendiri. Bagaimana upah tukang bid'ah? Tukang bid'ah. Apa tadi? Tukang ruqyah. Bukan ruqyah, ruqyah. Ruqyah itu lihat. Tapi ruqyah itu menjampa-jampi dengan Al-Qur'an dan sunnah dibaca-baca. Maka upahnya dibagi dua sebatas yang saya tahu, yang pernah saya pelajari dan saya pernah ajarkan di Balikpapan Regensi ketika membahas buku At-Tibyan fi Adabi Hamidil Qur'an, bahwa upah dari meruqyah itu apabila sekedar meruqyah biasa maka boleh. Sebagaimana salah seorang sahabat Nabi ketika mampir di sebuah kaum, ada yang sakit, lalu dia membacakan Al-Fatihah, setelah itu dia pulang membawa daging. Dia mengatakan kepada Nabi, saya bawa daging hasil meruqyah orang. Maka Nabi minta sebagiannya. Nabi minta sebagiannya, ini menunjukkan bahwa bolehnya mengambil upah dari ruqyah. Tetapi ada penjelasan dari para ulama, ya, bahwasanya yang dilarang itu adalah manakala ruqyah ini menjadi profesi, sehingga tidak punya pendapatan lain kecuali sekedar meruqyah, meruqyah, meruqyah. Maka perbuatan seperti ini upahnya khabith. Upahnya adalah upah yang buruk, upah yang jelek dan menjijikan. Bila dirutinkan jadi tukang ruqyah, upahnya itu upah yang buruk. Tapi bila kita bukan ruqyah, tapi suatu hari kemudian dimintai orang untuk meruqyah, kita ruqyah, orangnya sembuh, kita diberi upah, insya Allah tidak mengapa. Apakah termasuk riba jika seorang pemberi hutang menerima traktiran segelas kopi dari penghutang? Jawabannya, apabila suguhan seperti ini adalah sesuatu yang biasa, ada hutang, tidak ada hutang, itu biasa terjadi, maka boleh. Misal, misalnya kita hutang sama orang tua kita, kemudian kita mampir ke rumah orang tua, kemudian mama bertanya, sudah makan kan nak? Belum. Itu di meja makan ada ayam, kamu minum apa? Kopi? Mau? Maaf, terbalik ya. Kita hutang sama orang tua, orang tua datang ke rumah kita, terus kita tanya, mak sudah makan? Belum. Mau makan gak? Di situ ada ini, bapak mau minum apa? Kopi. Mau kopi. Kita berhutang sama bapak, kita suguhkan kopi, kopinya ini adalah apakah riba atau tidak? Jawabannya kembali kepada kebiasaan antara orang tua dengan anak. Ada utang, gak ada utang, ada kopi gak? Ada utang, gak ada utang, ditawarin minum gak? Tawarin. Hanya anak kualat aja gak nawarin mamanya. Ya. Tapi datang mama, sudah makan gak mak? Makan gak mak? Pada kita ngutang sama orang tua, maka ini adalah suguhan yang di luar dari masalah utang. Ada utang, gak ada utang, dia tetap ada. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana misalnya orang tua mengatakan, kamu di mana nak? Di Jayan mak. Bisa kamu belikan mama Rinso? sama minyak goreng. Mau bikin apa, Ma? Minyak sama rinso. Minyak rinso buat cuci, Ma. Minyak buat masak. Apalagi sudah itu aja. Oh iya, nanti kalau kamu pulang di depan situ ada mie goreng, tolong berikan Mama 2 bungkus. Iya. Terus kita mampir. Anak gak sopo sih. Tapi dia hebat. Tadi dia kesana terus tembus kesini. Kita datang ke rumahnya orang tua. Kita datang ke rumah orang tua. Lalu kemudian orang tua ternyata minta 2 bungkus mie goreng tadi. Satunya buat kita. Dia bilang, makan. Loh, buatku kah? Iya, makan. Tapi mamanya hutang rinso dan hutang minyaknya tadi belum dibayar. Apakah riba minyak mie gorengnya? Jawabannya tergantung. Itu mie goreng ada utang gak ada utang, bakalan ada atau enggak? Kalau ternyata baru ada hanya gara-gara diutangin, iya riba. Tapi masa iya orang tua memperhitungkan mie goreng tadi sebagai tambahan gara-gara ada utang? Jawabannya tidak. Insya Allah itu adalah kebiasaan yang wajar antara orang tua dengan anak. Begitu juga misalnya dua teman akrab kemana-mana berdua. Terus suatu hari temannya pinjam uang. Suatu hari jalan beli minum. Si yang minjem uang ini belikan minum. Nah buatmu. Apakah riba itu minumnya? Jawabannya tergantung. Itu minuman ada utang tidak ada utang? Apakah ada? Jawabannya kalau teman akrab berdua masa iya minum dijual dibayar, nah minum tapi bayar, masa begitu? Ya. Maka insya Allah apa yang sudah biasa, ya, maka ya jadi bainahuma, apa yang sudah biasa terjadi di antara keduanya ini tidaklah dihitung sebagai riba. Apakah khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia adalah bid'ah dalam agama? Jawabannya tidak, dan tidak ada para ulama yang mengatakan itu adalah bid'ah. Loh, di zaman Nabi kan khutbah mesti pakai bahasa Arab. Iya, itu dikarenakan faktor bahasanya. Dan apabila setiap negeri dibebankan untuk semuanya khutbah dengan berbahasa Arab, maka akan ada banyak kemudaratan yang terjadi, di mana khutbah bakalan banyak tidak terjadi. Jumatan tidak akan terlaksana. Coba antum bayangkan Balikpapan kita katakan berkhutbah dengan bahasa Indonesia adalah bid'ah. Maka yang ada khutbah Jumatan, yang terjadi Jumatan cuma di Nasai, di Bandara, di Basarnas, di Ponpes Imam Syafi'i, di Ponpesnya Ustaz Nadif. Sedangkan di Samboja nggak bisa Jumatan. Kenapa? Siapa yang bisa bahasa Arab? Ustaznya semua di Balikpapan. Siapa yang mau pergi ke sana tiap Jumat? Nggak ada. Maka Allah akan disawab, insya Allah. Khutbah dalam bahasa Indonesia ini tidak mengapa. Pak tadi mau nanya. Apakah berzikir dengan menggunakan biji tasbih adalah bid'ah? Jawabannya sesuaikan dengan kriteria yang dua tadi. Satu, agama atau bukan? Agama atau bukan? Ya, kita pilih yang nomor 2 dulu. Nabi SAW kerjakan atau tidak? Tidak, oke. Okay. Nabi kalau mau, mampu. Mampu atau tidak? Mampu. Kira-kira ada halangankah untuk misalnya biji kurma disambung-sambung pakai benang? Terus jadi rangkaian biji tasbih? Ada halangan atau tidak? Misalnya kurma mahal? Enggak. Kurma murah, biji dibuang-buang, bisa jadi tasbih, gak ada halangan. Motivasi untuk mengerjakannya orang di zaman sekarang mungkin gak ada. Tanya dulu yang bertasbih dengan menggunakan biji tasbih, apa motivasinya? Hah? Dia bilang, anu ini soalnya biji tasbih dikasih sama guruku. Dia bilang kalau kamu pakai tasbih ini, kamu bisa sakti. Motivasi seperti ini nggak ada di zaman Nabi, ya. Makanya bid'ah. Soalnya kata guruku kalau kita pakai biji tasbih lebih berpahala ketimbang apa namanya ketimbang pakai tangan. Motivasi yang sama, jika mungkin di zaman Nabi, mungkin ada atau tidak mencari pahala? Ada. Tapi dikerjakan Nabi atau tidak? Jawabannya tidak. Maka kalau seandainya biji tasbih dengan niat untuk mencari kesaktian, maka ini bid'ah, bahkan syirik. Bila menggunakan biji tasbih dengan niat untuk mencari pahala lebih besar daripada pakai tangan, maka ini bid'ah. Karena motivasi yang sama, mungkin ada di zaman Nabi, tapi tidak dikerjakan Nabi. Tapi ada juga yang ternyata menggunakan biji tasbih rupanya bukan yang seperti itu. Kai-kai, dia bilang, kai, kenapa kita kalau bertasbih pakai biji tasbih? Dia bilang, aku ini pelupa. Baru sedikit tanganku, berapa sudah tadi, ulang lagi. Baru 10, berapa tadi, lupa lagi, ulang lagi. Jadi tidak pernah selesai tasbihku itu. Karena aku mau hitung 33, selalu lupa. Malum deh, sudah tua. Jadi bapak pakai biji tasbih buat apa? Cuma alat hitung saja. Ada keyakinan ini lebih berpahala? Oh, enggak. Betul-betul murni buat bantu menghitung. Maka kata Syekh Utsaimin, siapa yang menggunakan biji tasbih dengan semata-mata itu karena buat bantu hitung, maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Tapi dilihat lagi, siapakah orang yang butuh bantu alat bantu untuk menghitung? Biasanya orang sudah tua. Nah, kalau anak muda jadi perlu atau tidak? Jawabannya tidak. Mas, kenapa pakai biji tasbih? Anu Pak, soalnya saya ini butuh alat bantu. Emang yang sampai enggak bisa ingat? Ingat sih. Nah, berarti beda motivasinya ternyata. Ringkasnya, apakah bertasbih dengan menggunakan biji tasbih yang dirangkai itu bid'ah? Jawabannya sebenarnya ada khilaf ulama. Di antara para ulama ada yang tegas mengatakan itu bid'ah dan tidak boleh. Dan sebagian lagi mengambil jalan tengah, yaitu apabila niatnya untuk mencari kesaktian, maka tidak boleh. Apabila niatnya adalah untuk mencari pahala tambahan, maka itu mengada-ngada. Apabila semata-mata untuk bantu alat hitung, maka boleh, tetapi yang mengerjakannya hanya orang-orang tua. Bapak saya berangkat umroh malam Jumat nanti, keluarga saya mengadakan sholawatan untuk mengirim doa ke bapak saya. Oh, ngirim doa, bapaknya lagi pergi ya. Apakah ini termasuk perbuatan bid'ah? Jawabannya iya, ini adat istiadat. Sebagian orang menilainya adat istiadat, tetapi kalau kita telusuri dengan menggunakan dua kriteria tadi, biasanya ini termasuk bid'ah. Saya tambahkan, termasuk apabila seseorang pulang dari umroh lalu kemudian disambut dengan misalnya sholawat badar, maka ini adalah sesuatu yang mengada-ngada. Bila ditambah dengan beras kuning yang dilempar, maka ini termasuk dosa, karena perbuatan takdir, membuang-buang makan. Sedikit lagi, Ustaz, kakak saya sedang sakit akibat kecelakaan dan akan dilakukan operasi bedah. Saya minta tolong ke Ustaz untuk mendoakan kakak saya. Kita doakan semoga kakaknya cepat sembuh. Oh ya, kita tambahkan untuk yang baru nikah dan ada orangnya di sini, semoga kita doakan. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Semoga Allah mengumpulkan kalian berdua senantiasa dalam kebaikan. Apa hukumnya bila ditraktir oleh teman yang jelas-jelas bekerja di bank? Bila dia bekerja di bank dan dia tidak punya pekerjaan lain kecuali itu, berarti duitnya murni dari riba. Murni dari riba, dan antum tahu, maka antum makan uang dari riba. Makan uang riba itu termasuk menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat, yakni menjauhkan dari rahmat. Kalau jauh dari rahmat berarti jauh dari rezeki Allah. Bagi siapa? 5 orang. yang makan riba, yang ngasih makan, yang nulis, dua saksi. Teman antum itu yang makan riba, dia kasih ke antum, dia ngasih antum riba, antum ikut makan, antum makan riba. Tetapi apabila dia punya pekerjaan selain riba, selain bank, misalnya dia punya counter HP, jualan pulsa, atau punya usaha makanan online, maka ini tidaklah dihukumi haram mutlak dikarenakan hartanya tercampur. Tetapi saran saya, meskipun antum jalan sama orang yang kerja di bank dan dia punya pekerjaan lain selain bank, maka baiknya jangan antum makan, tetapi antum yang traktir. Paham? Sambil dinasihati pekerjaanmu pekerjaan riba. Ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.